sadikantuna ku para brahmana pakampungan eka cakra timul cahara kayamana. Jelma ngagimung ngaguruh anu kaya hingana ngupat para brahmana anu ngantun khusus ka brahmana bilawa. Estuning jadi obrolan saban gorodok jadi bahan carita saban kayaan jalma anu anyar datang syukuran gun gendri tu di dia balawirina anu silian terken tuangan kasaban golodog siliraosan katangkuan anu suksana jan mereka sebut saja sederhana nangin diukur kabungah matkaya wilana. Kitu mungu sifat jalma di mana menang kabunga suka serilun kaya papadana nanging di mana kamah kasusah timul prihatin ieu geus jadi kayaan tradisi. Anu ngantun prabrahmana nyukcuk suku gunung luhur mapa jungkrangan melewang nalungtik pasir lungkawing neteakar ngeming jangkar maklum ti nagara ka nagara ngalna dugi ka nagara Semparya di kampung kapakemitan mapai kota beras kapusir dayeh temah nanyuk kanu dijujug nyata toko Mas Winarpa dibagiakeun ku Budi anu marahmai ti sakawit tungi kawakasan ku Raden Irawan dibalakakeun kayaan-kayaan sareng aya na kalabaka. Gitu. Atuh teu kinten bingahna. Winarpa henteu. Gagabah dina ngabaktikeun tuangan sareng leuteun. Sajabana ti kubu diparangi. Tempat oge disayangikeun. Sanaos bari saneng bari linggih di dinya kaya halanganna. Sawara dinten aya di toko Winarpa. Nanging daya jalma anu ningalin yen eta teh panawa anu nuju nyamur. Panawa anu nuju ngabrak mana anu rantas tina drukan bale sigala-gala. Kantun anu nuju istirahat. Duh. Gantos Kang Winur Sitalios Kang Natawa kok sapa wontening. Alun-alun nagara Semparya anu parantos pinuh ku bebetek-bebetek alun-alun di kalangku tamang jami parantos ngagimung tikair tikilu tikulun tuwetan tungkem raja-raja onangan parantos samilingih dina korsi ngahajat diunang yin bakat diayakin saya marah pilih dupi anu janten jago nyata aria gana mana sing saha anu tiasa ngebedah dadang mutusakan jiwa ragana banteng semara gana mana etanu bakal migarwa akan putri Drupadi anu kaya nana bakal dipamerkan dina papanggungan nganggo anguan sing serwa enah payunganku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan bakal di dekeng diapitku para eman para badega antang dugi kana masa dipamerkeun jalma ear anu taya hinga kuning kamanan cakah cikih ngatur siasat anu dagang ngadajar sabagian ageng anu dagang bumbuahan dina waktosna pilih aya jami anu puyeng dina nonton semara anu ngatur kana ayana semara nyata ingkang rayi na Dewi Drupadi kakak sinaraden Treska Jumena hiji satria anu rancingus Raden Treska Jumena cunuk baka biantara muka ulian anu tangtu iya padahal nakang putra ingkang sawak di papaku Surakna Jalma. Masyarakat. Raden Dresta jumana parantos lingih dina papangungan bakal biantara ngadugikeun sakumaha pentingna aturan-aturan semara. Nih. Sareng sena protokol basetrot nguninyakeun maksad semara pilih anu ngabewarakeun kasadaya anu sami sumping masyarakat anu tebih anu caket. Anu jauh para cunuk anu wangang para datang deket para kapure. Malum canaya hiji kajadian ngagelutkeun jalma tiasa bebas ditonton ku masyarakat kalayan teu ngabahayakeun kaum. Dangu-dangu ngendi ka Raden Drestajuna? Saderek protokol? Parantos. Parantos diri pungkas mangga ngaturkeun waktu ka salira. Kantun nguinyakeun cara-cara atanapi hukum-hukum saemara anu laku dina waktu ayeuna atanapi anu guna. Margi masyarakat parantos jengkeun anu taya hinga ieu teh parantos waktos na jam 7. Parantos amper karasa panas heupna panempoe. Ulah. Sae. Jeung atuh engalah panisia sokanya katrokanya. Kaso ieu muni burang teu lah panas tonggong yeuh. Panas. Ya. Geus murid beuteung di ongkoh kumaha teh lah. Duh. Hayang geura geur weh silih tonyok yeuh hayang ajo. Iya hayang geura nempo silih cocok mata lah. Ya. Wis. Hayang geura jelas. Can pugu. Bos si tarok sirah kumaha ieu nya? Cicing hayang nya, rokanya. Mana panisana? Tuing ngajentul itu. Oh itu nya. Tenang masyarakat. Masyarakat disiunkeun tenang. Tenang. Tenang. Duh. Sakali tenang tetep tenang. Geura dangukeun kaula bakal muka hasil undian sarta ngadugikeun cara-cara saya marah utang. Iya. Saheulaanan kaula ngahaturkeun rasa syukur ka kersana Gusti anu kagungan mantena anu ngeresakeun urang tiasa patepung lawung patepang sabda istilah na basa-basa jan mah riung mung pulung. Bengkung ariung bongkok ronyo. Iya. Anu katangtuanana teu perlu dipanjang lebarkeun ku kaula. Tadi ge protokol geus pacetrot. Nantukeun ayana saya marah ieu teh lain agul ku payung butut negrakeun pinter aing teu batur aing teu dungun dengan hukumna sanes luhur ku tagre dunya. Ngawur-ngawur harta benda dianggup biaya saya marah nangin ieu teh teu kira sareng kelangkung cara jeung katangtuan ngabantun jalan kebiasanaan anu kengeng patotos badanten sareng para raja anu maksud ngalamar. Ayeuna kaula kantun nangtukeun unian hasil daftaran ti para raja anu 25 di antarana ti Maharatu Baligung, Bima Kendran, Mahaprabu Dasa Wikrama, Mahaprabu Putra Setegal, Mahaprabu Ramut Julung, Mahaprabu Budak Cina, oge Mahaprabu Kalakurama anu nganggo utusan wakil Raden Patih Darumuka sareng Darumusi. Anu ayeuna parantos linggih di masing-masing tempat. Oge hatur pangapunten nyangakeun sembah sinungkem ka para raja uleman anu kresa rurumpahkeun anu parantos linggih. Mayunan tuangan anu sederhana nyangakeun jamuan anu mung sakitu buktosna. Hatur lumayan kayan ayeuna urang kawitan sakumanu diajeng-ajeng ku para saderek sareng ku para pagusna anu linggih. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Hasil pendaftaran langsung dikocok. Istilah diuni, hasilna undian parantos dibuka. Hasilna anu hasil dina dinten kahiji. Nyata utusan ti nagara unggul taunan Raden Patih Darumuka. Waduh, budaya mirip woi. Hebat. Hebat woi. Iya. Hirup. Budaya mirip teh malah puasa heula jeung nama mah ieu. Ya, teman Darumuka mah teh kahiji. Iya. Sakitu. Kadua, hasil unian Rayina Patih Darumuka nyata Raden Patih Darumusi. Waduh. Darwasi ungu eta mah tina darungu eta mah. Iya, teman dulu. Saya marah bakal di kawitan jam 7:30. Atau tapi jam 7:30. Anak pantas amper duit kena masa. Rupina peyogi diuninyakeun perkawis hukum-hukum anu laku atanpi syarat. Saperkawis saya marah lamina 7 dinten. Kadua. Katangtuan saya marah. Nganggo sara anu mat moal matak nyilakakeun ka masyarakat. Di antarisna dina trokna hukum pikiran pati. Teu direreskeun ngagunakeun alat perang sapertosna bae tumak, korewang, kangkang, panah, keris. Ka gede-gede keris, jarum sapotong teu dibenerkeun di bawah. Priogi mameh trok teh diajakeun heula panitian ku keamanan suparos. Sapertosna bae nyarak telepon tiasa dititipkeun ka keamanan. Ini samulihna tiasa dicara. Adil teu megenahna malah. Loh, moal ngabahayakeun jigana ka urangnya. Ih, kadua anu dibenerkeun digunakeun dina waktuna okol pikiran pati nyata lintang ti katimulan kagagahan kasaktian kamandranggunaan kamanyuran jeung kamatihan ulikan-ulikan tina ngeunaan elmu ieu katilu di mana aya korban ke bisa dibenarkan ayat tuntutan di negara ke negara di bangsa ke bangsa tapi bebas ku hukum saya marah anu laku. Iya benar. Hebat. Nuhun. Bebas pun. Kaopat. Teu dibenarkan nyolok panon. Teu dibenarkan nyekek. Teu dibenarkan nonyok angin. Teu dibenarkan ngabaruk larangan. Melanggar peraturan perincia bahkan dicempa tilun alun boh peminat boh jago. Iya. Iya. Iya. Akur. Akur. Setuju. Satu jauh matur asa saya, sip. Kuma ngalipat, mana ngalipat? Ayo ngalipat, mati asa baik. Iya. Beres. Kang Osakina, anu nonton terdereskeun ngalangkungan kalang alun-alun. Hakna anu nonton teh garis tamang. Kang garis lebet, lintang ti anu dibenarkeun nyata lebet alun-alun. Hiji jago, kadua peminat. Katilu panitia atau napi pangatur. Sakitu kata angtuanana. Kirang serang langkungna engke bakal kauringa sarta bilih anu kalangkung mangga gera aos dilihat selatan-selatan sakuma peraturan anu aya dina bor. Aina urang mangka urang nangtukeun. Mangsa parantos nangtoskeun 7 1/4 parantos. Cunuk dihaturkeun ka saderek patih darumuka utusan ti nagara umum taunan mangagera persiapan oge dihaturkeun ka para najaga dina mangsa kaluarna jago di kamar jago kadah dipapag ku lagu buhun kebojiro oh kumaha mangga sayogi oge dina kaluarna jago menta supaya ulah ka kantun bilih lali jago ngangok ciri atarapi tawis-tawis dibeber mastakana ku sutra beureum ulah duwi ka pahili mana peminat mana jago Ingin siapa sih itu? Nanti dihaturkan ke keamanan. Ingin kanggo pemeriksaan ke peminat. Bilih nyarak selap selip alat. Priyogi diajakkan pemeriksaan. Anu tadi Mangga. Mangga dihaturkan ke jago ti umur tahunan sadrek patih dremuka lingi waktos peras ngatos. Saprotannya pun. Pati daru muka sunuk anu di papa ku earna masyarakat. Surah kerabat itu, tukening Wah hidup-hidup budak badir pejitna ke magera. Kena mana saya pikiran dengan aduh. Nyangakkan milu yang sumping. Dun. Parantos diparios ku kamanan. Gus. Dan nyanak selap sik barang. Ali di sunak. Nih. salira anu janten wakil Gusti Prabu di nagara umur tahunan Gusti Prabu Kalagurama. Ya. Teka Lara. Tega. Teka Pati. Tega. Loh. Kurang sami ngantos keluar na jago. Cinggera damos ke jago nari papus ke rumah poin ini. Alah. Dibedol ke rumah poin. Ya. Sekali kumaha ini. Mangga dihaturkan ka penjaga kamar jago supados dibuka was. Panto kamar jago lalaunan Ki Hapit dikawal ku dua petugas. Keluarna jago menta supaya dipirik ku lagu buhun ke wajido. Tuning peros keluar was. Ayo gamelan para neraga siap hansa kaca ke wajido. Oh iya biasa ke pribumi mah. Tuki-tuki tuasan. Ya, jago deh. Tuki nogawe, kaulah, pun gana mana. Dupi ya teti mana, Den? Ya teti nagara umur tahunan. Oh iya, dari muka. Beras. Sadari dari muka. Ye! Gira aku, coplok, hulu di napa iya aja. Loh? Gah, kanu bakal ngebanam, ini putri di bari. Persanten. Eh? Persanten. Tega Lara, memang kaula tega. Pati, memang kaula parantos tega Lara tega Pati. Moa patos-patos kaula di bebersirah. Sanes nawiskeun kumalungkung pinter aing, teu watur sares negerakeun yen kaula jago nanging hiji dasar kewajiban, ciri bilih pahili mana? Tah. Patanang jago mana minat? Coba coba urang para sakra sabuk biasa tuh. Urang pernah nangtukan nasib ngetukan ilmu penemu jaya hujan. Loh. Gara sorak tu panjang, nama cacing maya tukumah itu. Iya, iya, maka, ayana urang kapitan. Loh. Saparantosna silaturahmi antaris jago serang peminan. Nawiskan je perang, sanes perang merebutkan negara. Sanes perang merebutkan aturan. Sanes perang. Aduh diserangan ku kakaitan. Gini pikir, atanapi galih awon. Tapi ima perang nangtoskan nasib anu tangtu. Hasil serentasina gumantung kana ngatur nyangakeun jago ka mana anu patanang darumuka maha trok di kawinan. Awas teu meunang nyolok panon nyekek nonyok angon ngabadu gerangan melanggar peraturan panitia bakal meunang tuntutan. Iya bener bener bener bener. Oh iya Jawen panangan kenca ramutna didangakeun lajeng dipun bebeh gardona. Teungeulna panangan gana manah ngaburi nyai anu teh hingana ingat daru muka musat getih tina lama sareng tina pangamu ngadangak saharita ngaburaluk namru di tengah king gelangka semara di papang kusurak panghamba-hamba ya masyarakat. What? Hore! Hidup! Hidup! Hidup! Hidup! Hidup! abah teuing aduh. Naon-naon Akang? Katingaleun dewek euy. Geus eleh ieu teh karek saurang nya. Karek saurang. Aduh, coba ah. Woi. Ah, lain ti tadi salumpang teh. Ih. Aduh. Duh, lunungan dek mah geus merenahkeun euy. Di mana kula? Tuh dina kursi. Aduh. Pang tukangna duh, make pakaian kabrahmanaan. Ari waduh naon geuningan itu? Bapak, sarara geus modalan ieu teh. Usaha. Kan? Usaha. Winarpa. Olo, ica galuh nya. Jua meuli bisi katohian ku cak-cak bodas tias cina maklum di mana aya ributan dina sok aya. Omong. Nya. Da urang cina mah kitu aya nu hajat dinya cicing kitu. Ye. Ngamodal dek teh. Ngamodal naon Akang mah? Dek mah ge ngamodal semir sapatu. Dah, beres Kang seueur tamu-tamu di mana-mana kula. Moga-moga jelema nu lalajo teh cing di sapatu we kabeh kitu. Oh. Nu perong-perong engga moan tetep pas sini deui dilap gancang. Duh. Kang, kan eta payungkeun teh kumaha teh kana sandal capit teh? Nana. Semir hayang sandal capit. Ah, alus wae atuh dek mah. Ah, percaya. Semir dewek mah hebat. Kunaon Akang? Setemplet. Eh. Paingan. Aye pun lanceuk mah nu lain-lain dagangna teh. Dagang naon? Moal payu-payu saumur-umur ge. Dagang naon? Dinu kieu dagang coet si eta mah. Nah, aiwa. Bapak mohon. Bapak mah cimak brek weh dina bangku dagang sate euy. Ih, nyaeta nu ngiplik teh. Sate kaming bari make dulukuy sama. Loh, senjata digemol ku karung. Mohon. Marukana nya aya sate kaming kolot-kolot cek ngabobodo batur. Sate kelenci. Ah. Marmot dipeuncit nonteh. Itu dina papanggungan ti kursi nomor 18 tepi ka nomor 41. Dunungan dewek. Loh. Gusti Bima pangtukang. Alu. Bari mure-mure kumis. Ya. Aduh, ampun teuing. Kare Kang ah. Mir. Da. Mir. Amir. Ya. Deui bade nyalamir sapatu. Hey. Sapatu gading, sapatu hideung, sapatu bodas tiasa disemir ku. Semir abdi rupi-rupi ya semir. Alu. Sumuhun bilih nganggo senal. Ka dieu tukang semir ye. Senal nah. Plastik atau senal karet. Mohon. Bilih nganggo senal cepot, capit. Nah. Mangga ka abdi. Ya. Yang, kan? Ya, yang mau ikan payu-payu dagang ya. Ya, kan. Di dia mah yang mangsana ya kang ya. Di dagang teh. Dagang cowek kita ku bapa ini. Beda tiba tu lah tu. Hah, yang cowek mah dek itu nawan ya. Ya, sokanya ada kumaha aja lah. Dagang cowek dagang ku pelenungan yang mana? Sok kantung kena di narasan dia mah kang ya. Dia beri dagang rokok ni kan. Nya sok rokok berada di je kasas kasas. Eh kasas. Jarum jarum. Nya. Jarum 76. Ah. Jarum 7 gemep. Ah. Nah. Beri badai ngagara leh je jarum 7 gemep. Ah. Tong. Kaya komodore. Badai ngagara je komodore komodore. Eh. Kitu kaya nana darum muka parantos di papa gusura. Kayaan lalampahan alun-alun langkung ngagimung kurang-kurang jalma. Rupina bae. Dina serial kahiji. Saemara Drupadi dugi ka dieu. Urang ngantos serial kadua. Saemara Drupadi kumaha lajengna ieu saemara? Mohon. Saha anu dina drip kadua? Kayaan kumaha tutugna jago saemara kana mana? Antos dina serial kadua ieu swanten anu langsung dilebetkeun kana pita kaset di Gemini Recording. Unik. Pamungkas pihatur mang teu netik sareng tutup lawang si Botaka.